Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Ahibbati fillah, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa bait dikumpulkan oleh Abu Fatah Al-Busti rahimahullahu ta'ala, yang merupakan hikmah yang tentunya itu semua bersumber kembali kepada nusus di dalam Quran Al-Karim maupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadi ibrah, pelajaran bagi kita, bahan untuk introspeksi diri dalam kehidupan kita. Baik. Kita ulangi secara ringkas agar menyambung dari awal. Beliau katakan yang pertama, ziyadatul mar'i fi dunyahu nuqsanu wa ribhuhu ghayra mahdhil khairi khusranu. Bait pertama. Ziyadatul mar'i fi dunyahu nuqsanu, bertambahnya dunia seseorang, apapun itu, materi, pada hakikatnya itu adalah berkurang baginya, bukan bertambah. Secara kasat mata mungkin dia menganggap itu bertambah, tapi pada hakikatnya kalau saja dia bijak, kalau dia pandang dengan arif, itu berkurang. Waribhuhu ghayra mahdil khairi khusranu, dan keuntungan seseorang, laba yang dia dapati, kalau itu bukan dalam hal kebaikan, bukan dalam perkara khair, pada hakikatnya itu kerugian bagi dia, bukan keuntungan. Beliau sebutkan itu karena ma'ruf adanya bahwa kalau seorang hamba mulai tenggelam, semakin masuk, semakin dalam pada perkara-perkara mubah yang semula itu halal, tapi kalau dia semakin masuk, semakin menuruti, semakin dia kejar, semakin dia cari, akan banyak menyibukkan dia dari pelaksanaan yang wajib, akan melalaikan dia dari amal ketaatan. Makna itu yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis, wa man ittaba'a as-sayd ghafal, dan barang siapa yang mengejar, mengikuti dalam artian mengejar, mencari buruan, dia akan terlalaikan. buruan dalam berburu. Orang harus masuk hutan, nyari ke sana, nyari kemari, atau mungkin berburu ikan di laut. Ada spot-spot tertentu yang dia inginkan. Di situ banyak. Di sini tempatnya ini. Mau tidak mau, dan itu ma'ruf, seperti yang beliau sampaikan, ada perkara-perkara kebaikan yang dia lalaikan. Ada ketaatan, ibadah yang dia tinggalkan demi menuruti kemauan dia, dalam hal ini berburu. Apalagi kalau sudah tahu ada yang dia inginkan, wah di situ banyak rusanya misalnya. Waduh sayang kalau ditinggal, ini sudah azan, sholat dulu, waduh nanti lari mereka. Mumpung ini kalau enggak rugi kita ini itu. Pasti ada sesuatu yang dikorbankan, padahal itu hal kebaikan, hanya karena menuruti perkara yang mubah. Dan itu bahkan sesuatu yang lebih dari hajatnya. Lebih dari hajatnya. Dia bukan tipe orang yang kalau gak dapat buruan itu mati. Bahkan orang berburu seringnya bawa bekal kan. Bawa makanan, biskuit, minuman dan lain sebagainya. Dia sendiri makan. Jadi berburu itu lebih hanya karena hobi, kesenangan saja. Bukan karena dia butuh untuk makan, kalau enggak kelaparan, kalau enggak mati. Bukan itu. Makanya orang kalau sudah mengejar sesuatu yang lebih dari hajatnya, dia kejar sesuatu yang melebihi yang dia butuhkan, seringnya akan banyak melalaikan dia dari yang jauh lebih berguna baginya. Bahkan melalaikan dia dari ketaatan, dari ibadahnya. Disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, talabuz zaid minal halal wal igraq fihi uqubatun ubtuliya biha ahli tauhid. Ketika orang mengejar yang halal, dia cari dan tenggelam dia jauh untuk mendapati itu, itu merupakan hukuman yang menimpa muwahhidin, menimpa ahli tauhid, yakni orang-orang soleh. Yang terkena itu, yang dihukum itu justru orang-orang soleh, tanpa mereka sadari kadang. Karena perkaranya bukan haram asalnya, lain kalau itu maksiat apa. Dia halal semula, seperti berburu tadi. Asalnya halal, boleh, mubah. Tapi ketika dituruti, dikejar, padahal itu perkara yang lebih dari hajatnya, dia gak butuh sampai ke sana sebetulnya. Maka itu hukuman kata Imam Syafi'i. Karenanya terabaikan amal ketaatannya, terlalaikan banyak khair, belajar ilmunya, amal ibadahnya terlalaikan. Begitu yang lainnya. Kamu bisa kiaskan. Main bola halal, olahraga bagus. Tapi kalau kamu turuti berlebihan tanpa kamu rasa, kamu terhukum. Hanya pulang dari lapangan sudah mendekati adzan maghrib atau bahkan sudah adzan, antri mandi, hamamat terbatas, nanti masuk masjid sudah qomat, sudah rakaat pertama, kedua, kamu kehilangan fadilah doa antara adzan qomat, kamu kehilangan rawatib qobliyah maghrib, kamu kehilangan sekian amal khair, amal ibadah, hanya karena nuruti sesuatu yang semula itu mubah. Itu yang diingatkan oleh Al-Busti, ziyadatul mar'i fi dunyahu nuqsanu. Bertambahnya seseorang dalam perkara dunia, materi, pada hakikatnya itu berkurang, bukan bertambah. Kalau saja dia pandang itu dengan bijak, menyibukkan dia dari ketaatan dalam ibadah. Makna itu pula yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada umatnya, mal faqr akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, kekurangan materi, lemahnya ekonomi, bukan itu yang aku takuti. Walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya. Justru yang aku takuti ketika dunia itu dihamparkan kepada kalian, dibuka berlimpah luah harta benda kalian, itu yang aku takuti. Fatanafasuha kama tanafasuha, di situ kalian saling berlomba, bermujar untuk dapat tambah, seperti yang dilakukan oleh umat sebelum kalian. Fatuhlikukum kama ahlakat hum, dan dunia itu yang akhirnya menghancurkan kalian seperti telah menghancurkan umat sebelum kalian juga. Maka itu yang ditakuti Rasulullah SAW, bukan kekurangan, malah bertambah. Bertambahnya dunia itu yang ditakuti terhadap umatnya. Kalau fakir kan kekurangan. Baik itu orang yang punya penghasilan tapi tidak mencukupi kebutuhan dia dalam sehari-hari, dalam setiap bulannya, atau bahkan penghasilan saja dia gak punya, gak ada. Bukan itu yang Rasul takutkan terhadap umatnya. Dan sahabat radhiyallahu anhum, seperti yang antum tahu, mayoritasnya fuqara radhiyallahu ta'ala anhum, orang-orang miskin radhiyallahu anhum. Ketika dihamparkan dunia itu yang malah berbahaya dan mengancam mukminin. Di Bukhari Muslim dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW juga sebutkan, inna mimma akhafu alaikum min ba'di ma yuftahu alaikum min zahrati dunya wa zinatiha. Yang paling aku takuti atas kalian setelah aku meninggal kelak, ketika dibukakan perhiasan dunia dan bunganya dunia itu kepada kalian, sehingga kekayaan mudah didapati, materi ringan untuk diperoleh, kedudukan, jabatan banyak. Itu yang paling Rasulullah SAW khawatirkan terhadap umatnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bernasehat kepada segenap mukminin. Dan lihat kenyataan yang Allah sebutkan dalam ayat-ayat Quran. Kalla innal insana layatgha arra'ahu staghna. Sekali-kali tidak, kata Allah. Sungguh manusia itu melampaui batas. Tughyan. Dia melampaui batasnya. Kapan? Arra'ahu staghna. Ketika manusia itu menganggap dirinya sudah berkecukupan, lebih. Lebih dari segalanya yang dia punya. Seringnya akan membuat dia melampaui batas. Over. Dan itu yang diucapkan Fir'aun kepada kaumnya. Ya qaumi alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anhar tajri min tahti. Wahai kaumku, bukankah kekuasaan Mesir ada padaku? Dan ini sungai-sungai mengalir di bawah telapak kakiku. Luar biasa kekuasaan Fir'aun, kerajaan dan kemampuannya, dan membuat dia lupa diri sampai na'udzubillah mengaku dirinya Tuhan yang harus disembah selain Allah. Semua itu akibat kekayaan yang berlebih, akibat dunia yang melampaui hajat seseorang. Disitulah manusia itu lalai tapi seringnya mereka tidak menyadari kalau dirinya lalai. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, annas niyam fa idza matu intabahu atau istaiqadhu. Manusia itu pada tidur semua, seperti orang tidur saat hidup di dunia. Ya tidur dalam hidupnya, yang itu 60 tahun, ini 70, itu 90, yang ini 40, macam-macam umur orang. Kapan dia bangun? Kalau bangun kan baru sadar. Kapan dia sadar bangun? Saat dia sudah mati. Baru dia sadar. Loh, ternyata aku belum berbuat apa-apa. Belum cukup bekalku, tanggung jawabku, timbangan amal kebaikanku, pundi-pundi pahalaku. Dia baru sadar setelah mati. Ya layaknya kayak kalau antum misalnya pegawai di suatu perusahaan ketiduran misalnya, harus masuk jam 7 karena ketiduran bangun-bangun jam 9 misalnya, 10 baru sadar kan, ya Allah telat ini, terlambat ini, baru bangun jam 9, bingung dia, panik karena baru sadar terlambat. Ya begitulah manusia. Dia gak sadar-sadar sampai kematian itu datang kepadanya. Begitu dia mati, baru dia sadar. Ternyata banyak yang dia abaikan, banyak yang dia tinggalkan, dia terlalaikan dari banyak kebaikan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita perhatikan apa yang disebutkan oleh Abul Fatah Al-Busti, ya betul-betul hikmah yang sangat dalam, sangat menyentuh, ringkas tapi begitu padat isinya, simple tapi luas sekali kandungannya. Ziyadatul mar'i fi dunyahu nuqsanu, demikianlah bertambahnya dunia seseorang, bagi dia itu adalah kekurangan, berarti sesuatu yang tidak layak untuk dia banggakan, sesuatu yang tidak pantas untuk dia senang karenanya. Karena juga subhanallah, hikmah juga, sunnatullah fi khalqih, pada makhluknya ini semua, anna syai idza balagat tamam bada'a naqsuh, segala sesuatu ketika mencapai puncak kesempurnaannya dimulailah kekurangannya semuanya. Kapan segala sesuatu itu berkurang? Justru ketika sudah mencapai puncak kesempurnaan, di situ mulai anti-klimaks. Saat mencapai puncak-puncak kesempurnaannya, nggak usah jauh-jauh, diri kita masing-masing manusia. Dari masa bayi, kecil, balita, terus berkembang-berkembang, mulai semakin sempurna. Mereka katakan manusia itu secara umum mencapai titik kesempurnaannya secara ciptaan, secara mental, pikiran, kematangan, itu ketika menginjak usia 40 tahun, puncak kesempurnaannya. Kalau sudah nyampe situ mau kemana? Mulailah di situ berkurang, turun. Mulai ada saja gangguannya, yang itu asam urat, diabetes, gula, tekanan darah, kolesterol, apa saja sudah. Mulai turun fisiknya. Yang perut, yang sendi, yang ini, yang itu. Software-nya juga mulai pikun-pikun, mulai lupa-lupa, memorinya mulai kacau. Manusia, giginya mulai tanggal, matanya mulai rabun, silinder, gak bisa ngelihat dekat, perlu kacamata, plus, min. Sesuatu ketika mencapai kesempurnaan, mulailah dia berkurang. faziyadatul mar'i fi dunyahu nuqsanu. Seperti kata Al-Busti, bertambahnya seseorang dalam dunianya pada hakikatnya itu berkurang. Kekurangan yang terjadi pada dirinya bukan bertambah. Waribhuhu fi ghairi mahdil khairi khusranu. Demikian pula keuntungan dia kalau itu bukan dalam hal kebaikan, pada hakikatnya itu adalah kerugian. Bukan keuntungan yang membuat dia bangga. Orang kalau dapat untung kan semestinya bangga, senang. Kamu dagang, modal kamu 10 juta begitu laris, habis. Kamu hitung, Masya Allah masuk 17 juta, untung 7 juta, senang kamu. Bertambah. Ada keuntungannya. Tapi beliau ingatkan keuntungan itu kalau bukan dalam hal khair, kalau bukan dalam hal kebaikan, itu kerugian. Kalau dalam khair, bagus. Itu keuntungan. Kamu berikan ke anak istri, kewajibanmu sebagai suami, orang tua, membelanjai mereka, itu khair. Itu pintu kebaikan. Kamu gunakan hartamu itu untuk infak, sedekah kepada fuqara, masakin, itu khair. Betul-betul keuntungan hakiki. Tapi kalau bukan dalam hal kebaikan, keuntunganmu itu kerugian. Keuntungan yang kamu dapati itu kerugian. Makanya di sebutkan dalam hal kejelekan gak ada keuntungan. Dalam hal kejelekan gak ada kata menang. Kalau itu dalam hal keburukan, kata menang gak ada di situ. Istilah menang tapi dalam kejelekan itu gak ada. Justru dia yang paling kalah. Yang paling menang, yang paling kuat dalam kejelekan, dialah yang paling kalah, dialah yang paling lemah. Wal ghalib fi syarri maghlubu. Pemenang dalam kejelekan itu adalah pihak yang kalah. Pemenang dalam kejelekan. Apapun itu bentuknya. Misalnya, dia menang dalam tanda kutip, dapat keuntungan dalam tanda kutip, tapi dengan cara menipu orang atau melakukan manipulasi tertentu. Dia punya keuntungan kan secara zahir, ada materi itu. Tapi itu kerugian bagi dia. Karena itu kejelekan. Karena itu maksiat. Atau dia berdusta, dia mencuri. Ya, zahirnya keuntungan, tapi pada akhirnya itu kerugian. Gak ada untung dalam kejelekan. Gak patut dia bangga, wah alhamdulillah dapat sekian dari hasil menipu, dari hasil mencuri, dari hasil memanipulasi data, dari hasil korupsi atau yang lain-lainnya sudah. Bagaimana dia bangga? Allah katakan, ala laknatullahi ala dzalimin. Laknat Allah itu bagi orang-orang yang zalim, dan dia zalim. Wadzalimin a'addalahum 'adzaban alima. Dan orang-orang zalim itu Allah siapkan untuk mereka azab yang sangat pedih. Apanya yang menang? Apanya yang untung? Itu ancaman yang dia peroleh, azab pedih, laknat Allah. Seperti yang beliau katakan, keuntunganmu kalau bukan dalam hal kebaikan itu kerugian. Ya, di dalam pepatah atau kata hikmah juga mereka sebutkan, mata sabba ifnan illa ghalaba al amuhuma. Kalau dua orang bertikai, saling cela, ya orang kalau bertikai saling caci maki, saling a'udzubillah. Siapa yang menang? Yang menang adalah yang paling biadab di antara keduanya, paling buruknya. Dia yang akan menang, menang dalam tanda kutip. Karena dia yang paling buruk, dia yang paling jelek. Yang ini mungkin yang pertama misalnya, ya mungkin manusia karena emosi sempat keluar kata umpatan mungkin sekali atau kalimat yang gak pantas, tapi dia nyesel dan istighfar segera, astagfirullah, astagfirullah. Ini cukup sekali itu terucap. Tapi ini lawannya gak peduli, terus keluar dari lisannya kalimat-kalimat tajam. Mungkin seluruh isi kebun binatang keluar dari lisannya. Kamu memang dasar ini, itu, ngumpat-ngumpat, kalimat keji, kalimat kotor. Orang dengar aja risih bagaimana mau mengucapkan. Maka yang menang adalah yang paling jeleknya, yang paling buruknya. Nah, karena orang yang bertakwa, orang yang soleh memperhitungkan, gak benar cara seperti itu. Ada sengketa, ada perselisihan misalnya masalah apa, tanah, rumah atau yang lain. Yang paling menang dalam tanda kutip, ya yang paling jahat, yang paling buruk, dia berani berbuat sesuatu yang keterlaluan gitu. Zalim bahkan, dia bisa ngerusak, dia bisa hancurkan, dia bisa. Maka keuntungan kalau itu bukan dalam hal kebaikan, hakikatnya itu adalah kerugian pada seorang hamba. Maka dia wajib berlindung diri kepada Allah dari kejahatannya, dari segala kejelekan yang menyeret dia dan membuat dia melalaikan akhirat atau agamanya. Antum ada isya jam berapa? Masuk waktu. Wadhol adzan.